hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayrda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله السادس تدليس التسوية تدليس التسوية وهو أشر أنواع التدليس. تدليس التسوية ini adalah bentuk tadlis yang paling jeleknya. وصورته gambarannya adalah أي يسقط المحدث غير شيخه من السند إما لضعفه أو لصغر سنه فيصير الحديث ثقة عن ثقة. Bentuknya adalah أي يسقط المحدث غير شيخه, yakni seorang ahli hadis menghilangkan sanad, menghilangkan salah seorang di antara sanad itu yang bukan gurunya. Pembahasan kita dari kemarin itu adalah gurunya. Barakallahu fikum. Tadlis. Tapi ini lebih parah lagi, bukan gurunya yang dia hilangkan dari sanad itu, tapi yang lainnya. Perhatikan baik. Ayusqit al-muhadithu ghaira syaikhihi. Baik. Ayusqit al-muhadith, seorang muhadith menghilangkan seseorang dari sanad hadis tersebut yang bukan gurunya tapi di atasnya. Imma li dha'fihi, mungkin karena lemahnya orang itu sehingga dia hilangkan. Auli sigarisin nihi, atau terlalu mudanya orang itu. Fayasirul hadithu thiqah am thiqah. Akhirnya hadis itu diriwayatkan dari orang terpercaya, dari orang terpercaya. Kenapa? Karena yang lemah sudah dihilangkan. Yang menghilangkan bukan sang murid, tapi orang di bawahnya. وهذا النوع من التدليس أشدها ذما لما فيه من الخيانة والتعمية. Jenis tadlis ini adalah yang paling dicela oleh para ulama karena ada padanya pengkhianatan dan ada pengkaburan. Wa mimman wusifa bihadzal naw min at-tadlis al-Walid bin Muslim wa Baqiyah bin Walid. Dan termasuk orang yang memiliki sifat buruk ini dari para muhadditsin yang suka mentadlis dengan tadlis at-taswiyah ini adalah Al-Walid ibn Muslim dan Baqiyah ibn Walid. Baik. Tapi di sini tidak diberikan contohnya. Masuk ke pembahasan hukmu an'anatil mudallis. Hukum mudallis yang suka mengucapkan an'anah. Sementara kita lewati dari kemarin, barakallahu fikum, kalau seorang itu dari terang dan jelas, dia akan mengatakan haddatsani au akhbarani, haddatsana, akhbarana, amba'ana. Baik. Atau sami'tu fulan dan seterusnya. Tapi kalau dia mudallis, ma'ruf dengan tadlis, dan dia mengucapkan dalam penyampaiannya dengan kata-kata an, hukumnya adalah wa'alal ijmal, kesimpulannya secara umum, turaddu riwayatul mudallis al-mukthir minat tadlis. Secara umum ditolak periwayatan mudallis yang banyak melakukan tadlis. idza waradat bil an'anah, kalau dia menyampaikan hadis itu dengan bentuk an'anah, an fulan, walam yusarrifiha bis sama, sementara dia tidak menyebutkan dengan jelas bahwa dia telah mendengarnya. Wa ma idza sarraha fatuqbalu riwayatuhu. Adapun kalau dia sarrah, dia terang-terangan menjelaskan bahwa qala haddatsani fulan, akhbarani fulan, ambana fulan, maka walaupun dia mudallis tetap diterima kalau dia sarraha. Barakallahu fikum. Wa amal muqil min at-tadlis, adapun orang yang terkadang melakukan tadlis, tidak banyak, mukil namanya, tadi al-mukthir, dibedakan juga oleh para ulama, al-mukil minat tadlis, walladhi la yudallis illa ansiqah, itu pun dia tidak mentadlis, kecuali dari orang yang terpercaya, fa'ananatuhu mahmulah ala sama, maka an'anahnya dianggap bahwa dia telah mendengarnya secara langsung, tidak melalui perantara. Illa ayyatabayyana annahu qad dallasa haditsan bi'ainihi, kecuali kalau terang jelas nampak bahwa dia mentadlis hadis tertentu. Wa dzalika ba'da jam'i turuki hadithihi wa sabri riwayatihi, dan itu semuanya bisa kita ketahui dengan jam' turuk, jam'u turukil hadith, mengumpulkan jalan-jalan hadis itu. Barakallahu fikum. Hadis itu barakallahu fikum misalnya biasanya sama seperti piramida An-Nabi. An-Nabi mengucapkan satu ucapan yang mendengarkannya dari sahabat 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau banyak orang. Kabarlah itu. Anggaplah kita taruh di sini ada dua sahabi. Sahabi. Dua sahabat ini memiliki murid. Paham? Tabi'i. Tabi'i. Tabi'in, tabi'in. Ini juga memiliki murid. Ambar lebih. Muridnya ini juga banyak. Tabi'in, tabi'in. Ini juga demikian. Ini juga demikian. Semakin ke bawah biasanya semakin banyak. Barakallahu fikum. Sahabi ini memiliki murid. Muridnya memiliki murid lagi yang banyak. Semakin bawah semakin melebar. Mau ditengok ucapan Rasulullah SAW apa? Siapa saja yang mendengarnya dari sahabat? Siapa saja yang mendengar dari sahabat ini? Dari sahabat ini siapa? Ditengok. Sabru hadis. Barakallahu fikum. Secara khusus orang-orang tertentu akan ditengok dari mana dia. Barakallahu fikum. Ini ada tabi di sini. Dia akan tabi'ut tabi'in. Ini orang ini misalnya Mudi Sabr Haris. Berapa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, siapa saja gurunya dan siapa-siapa saja teman-teman gurunya ini, murid-murid teman gurunya, dan dia juga teman-temannya siapa, akan ditengok seberapa kuat dia hafalannya yang sesuai dengan para apa, para imam-imam yang meriwayatkan hadis itu dari teman-temannya sendiri, dari guru-gurunya. Menyesaburul hadis. Ditengok apakah yang diriwayatkan oleh ini orang ini sama dengan diriwayatkan oleh ini, oleh ini, oleh ini, mungkin 10 orang, mungkin 20 orang. Barakallahu fikum. Berapa hadis yang diriwayatkan dari sang guru dan siapa teman-temannya? Barakallahu fiik. Wadhalika ba'da jam'i turuqil hadithihi. Dan itu tentunya sesuai setelah dijama', setelah dikumpulkan jalan hadis itu, jalan-jalannya. Ini namanya turuq. Turuqul hadis ini. Barakallahu fiikum. Seperti ini misalnya, kan baru dua tabak air, tingkatannya 4-5 sampai ke Bukharij atau sahibul kitab, Bukharika, Tirmidzika, Nasaika, Ibn Majah. Boleh jadi al-imam Bukhari dia hanya mendapatkan jalur sini. Al-imam Ahmad dia mendapatkan jalur dari sini. Utuh hadis yang sama. Barakallahu fiik. Ibn Majah melalui jalur ini. Ini contoh sederhananya barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, bagaimana menyikapi hadisnya para mudallisin. Kalau para mudallisin yang muktir bitadlis, kita ulangi pelajaran kita hari ini. Banyak melakukan tadlis, maka ketika dia mengucapkannya dengan an-anah, ditolak. Kecuali kalau dia yusarrih bitahdis. Bisama haddathana fulan, akhbarana fulan. Baru diterima hadisnya. Tapi kalau dia mengatakan an fulan, maka tidak diterima. Kalau dia muktir, banyak melakukan tadlis. Tapi kalau dia jarang sekali melakukan tadlis, maka dianggap hukum an-anahnya ini apa? Tersambung. Seperti siapa pelajaran kemarin? Abu Yusuf. Contohnya. Siapa ingat? Siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pembahasan kita kemarin. Baik. Al-Imam Al-Bukhari tidak langsung mengatakan haddatsani fulan. Baik. Coba lihat tengok kemarin mana contohnya. Masih ingat? Hadis mu'allaq. Baik. Tapi al-Imam baik. Mu'allak mirip dengan tadlis barakallahu fikum. Cuman ungkapannya. Karena mu'allak dia langsung mengatakan qala atau sama seperti dengan an. Walaupun orangnya tidak dianggap dia sebagai apa? Mudallis. Paham barakallahu fikum. Maka ketika seperti al-Imam Al-Bukhari mengatakan an fulan atau qala fulan, tetap dianggap bahwa dia apa? Dia mendengar langsung dari gurunya itu. Barakallahu fikum. Maka ketika dia tidak termasuk orang yang banyak mentadlis hadis, maka dianggap tapi anak-anaknya itu dia dengar langsung, kecuali di kondisi-kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa memang dia tidak mendengarkannya. Masuk kita ke tawakatul mudallisin. Paham insyaallah ini? Bagaimana menyikapi hadisnya para mudallisin? Intinya kapan dia yusarrihu bitahdis, maka diterima. Barakallahu fikum. Baik. Kalau tidak, maka tertolak kalau memang dia muktir bitadlis. Kalau dia mukil, maka diterima kecuali di keadaan tertentu. Tabaqatul mudallisin warwatu al-mawsufa bitadlisi ala tabaqatin bihasbi kathrati tadlisihim wa makanatihim min al-hifdh wal itqan wa hum ala khamsi tabaqat. Tingkatan-tingkatan para mudallisin, warwatu al-mausufuna bitadlis, para rawi yang disifati dengan tadlis, ala tawaqatin mereka memiliki beberapa tingkatan biasbika sari tadlisihim dari sisi banyaknya tadlis yang dia lakukan di satu sisi, sisi yang lain wa makanatihim minal hifdhi wal itqan, kedudukan mereka dalam masalah hafalan dan kekuatan hafalan. Barakallahu fikum. Wa hum ala khamsi tabaqat, dan mereka dibagi menjadi lima. Al-awwal al-ula man lam yusaf bidzalika illa najiran. Yang pertama, tidak disebutkan dia sebagai mudallis kecuali sangat jarang, kayak Habib Said Al-Ansari. Baik. Karena sedikitnya dia melakukan itu. As-saniyah, yang kedua, man ihtamala al-a'immatu tadlisahu. Orang-orang yang para a'immah kita masih bisa menerima tadlisnya. Wa akhraju lahu fi sahihi li imamatihi wa qillati tadlisihi. Dan para ulama tetap mengeluarkan hadis mudallis ini karena keimamannya, wa qillati tadlisi, dan kurangnya tadlis dia, fi jambi marawa, dari sisi atau di sisi banyaknya yang dia riwayatkan, dan hadis yang dia tadliskan itu sangat-sangat sedikit dibanding dengan periwayatan yang lain, maka tetap diterima oleh para ulama seperti Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Taib au kana la yudallisu illa an thiqatin ka Sufyan ibn Uyainah. Atau mereka-mereka yang tidak mentadlis kecuali dari orang-orang terpercaya seperti Sufyan ibn Uyainah. Mereka ini masuk ke golongan yang kedua, yang tetap para ulama menerima hadisnya, menerima tadlisnya. Asalita, yang ketiga, man tawaqqafa fihim jama'atun minal ulama. Yang ketiga, para ulama tawakuf, yang tidak memberi komentar, tidak memberi sikap. Falam yakbalu an anatahum walam yahtajju. Mereka, para ulama ini, tidak menerima an-anahnya dan juga tidak menolaknya. Barakallahu fikum. Tidak menerima dan juga tidak berhujjah dengannya. Illa bima sarrahu fihi bisama', kecuali apa-apa yang mereka sampaikan dengan sama', sarihus sama', yakni haddatsani, bukan pakai an. Barakallahu fikum. Wa minhum man qubila an anatuhum ma lam yatabayyan an ahaditha bi ainiha qad dallasuha. Di antara mereka yang ketiga ini, yang para ulama tawakuf, wa minhum man qubila an anatuhum, di antara yang ketiga ini ada yang diterima an anahnya, ma lam yatabayyan an ahaditha bi ainiha, selama tidak terang jelas bahwa hadis tertentu telah mereka tadliskan. Mislu Qatada ibn Li'am as-Sadusi wa Abu Ishaq as-Sabi'i. Barakallahu bikum. Yang seperti ini masih bisa dianggap. Barakallahu bikum. Ar-Rabi'ah, yang keempat, man ittafaqa ahlul ilmi ala adami al-ihtijaji bima lam yusarrihu fihi bis-sama' li gharabati tadlisihi wa li kathratihi. Tingkatan yang keempat, para ulama sepakat untuk tidak mengambil atau tidak berhujjah dengan hadis yang disampaikan oleh seorang dengan an-anah. Bimalam yusarrihu fihi bisama, kecuali kalau memang dia betul-betul menyampaikannya dengan sama, aku mendengar langsung disampaikan kepada kami dan seterusnya. Li ghalabati tadlisihim wa li kathratihi, karena sifat ini melengket kuat padanya dan banyaknya dia melakukan perbuatan ini. Taib. Dan dia mengambilnya dari orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak dikenal. Inilah yang menjadikan para ulama tidak menerima tadlisnya. Ke Muhammad bin Ishaq bin Yasar wa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Ini. Mereka mentadlis orang-orang yang lemah, orang-orang majahil, sehingga karena kebanyakan dia meriwayatkan dari orang-orang lemah dan dia mengkaburkannya, maka para ulama tidak mau menerimanya kecuali terang dan jelas bahwa dia telah mendapatkan hadis dari siapa. Baik, dan orangnya bagaimana? Al-khamisah yang kelima, man wusifa bi amrin akhar ghairu tadlis yaqtadi tajrihahu wa tad'ifahu. Fa hadithu hadha ad-darb mardudun walau sarrahu bis-sama'. Yang kelima, man wusifa bi amrin akhar, orang-orang yang disifati dengan perkara yang lain, bukan karena tadlis dia ditolak, tapi perkara yang lain yang mengharuskan dia dilemahkan hadisnya. Baik. Apakah lemah hafalannya atau pendusta atau bagaimana? Fa hadis hadzab mimardud, maka hadis orang yang seperti ini ditolak walaupun terang-terangan dia mengatakan haddatsani. Kabi al-Farq. Kabi siapa? Kabi Janab al-Kalbi wa Abi Sa'id al-Baqqal. Seperti Abi Janab al-Kalbi dan Abi Sa'id al-Baqqal. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang masalah ini. Baik, kita katakan dan kita ulangi. Barakallahu fikum. Bahwa pelajaran kita ini sekedar pengenalan. Belum pendalaman. Wa illah. Baik. Kalau kita belajar tentang masalah tadlis itu sampai lama. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam contoh. Barakallahu fikum. Kalau kita mendalami lebih. Akan tetapi pelajaran kita ini sebenarnya cuma sekedar apa? Pengenalan, supaya kita kenal apa itu tadlis, mudallas, barakallahu fikum, istilah-istilah para ulama yang dengannya kita mengenali. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.